Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali bersyahid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tareh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofarokiban, terus pas tawaf ini naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani, syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah kredit, terus nganggu balapan pespa, paham ya? Nanti koyok Teletubbies nih, cek tua. Mereka oleh numpak, terus yang cek nom-nom numpak apa, itu skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat sah. Kadang Nabi ngelampai sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunat, kadang mubah atau jawaz. Ranahnya ulama yang membeda-bedakan itu. Begitu juga misalnya Nabi tawaf, kadang ngendikan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang enggak pernah ditinggalkan adalah tawaf 7 kali putaran. Itu yang enggak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ngendikan labbaik, kadang ngendikan, kadang enggak. Kadang doa, kadang enggak. Berarti berstatus sunnah. Nah itu ulama yang tahu. Ya itu ulama. Di antara ulama itu tentu Imam Nawawi. Yang hampir semua alawiyin, semua ulama, pakai kitab Minhajut Thalib. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunnah Rasul. Sunnah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku, perilaku atau tindak lampah. Lah tindak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampean niru, niru Nabi. Wah, ya repot. Bojo sitok kudu melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunah Nabi ku nak salat tahajud itu nganti sikile aboh, ya saking Habib Ali ya enak itu. Umputune kowe kira-kira ora kuat meneh kula ta ora kuat. Ya yes, pokoke ben nabi sing bangsa abet-abet ku ben nabi. Mergo termasuk khususnya nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umat e kanggo nabi niku wajib. Jadi khususnya aku ora fasilitas tok, wangsamu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umat e kanggo kanjeng nabi wajib. Termasuk nabi niku wajib napa? Tahajud. Di Nabi itu nak buatan tahajud ngerasa dosa. Nak santrinya tenang mawon, buatan ngarah wajib, tak jamin buatan ngarah wajib. Paham ya? Terus. Nah setelah sholu kamaro aitu muni usholi ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken ya. Atasi ute kang kaping songo wal asyiru lan kaping sepuluh wal hadi asyara lan kaping sebelas iku atas syahudu iku moco tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aku uduhu lan lungguh tasyahud. Ya datus tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan moco sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam tasyahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga apa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus tiga rukun. Itu duduknya sendiri, itu juga berstatus rukun. Membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus. Makanya ada ulama itu, kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Manjane gelem ra gelem keliru, tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki nak iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab? Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kan niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik ndi niat mbek ngadeg? Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nek ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat apa setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat ben ngadeg dhisik iki. Lah niat ben ngadeg dhisik iki. Lho kandhane. Itu kabeh sarah ndarani wis pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik. Atau ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoke. Iku pikirane mubalig. Nek ulama mboten mikir ngoten. Dadi ulama itu ya kadang gak dipilih ya. Akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib. Misalnya basuh wajah yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh bareng gak fair ujian ngomong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh, sah atau orang? Gak sah. Nah basuh itu orang niat? Rasa. Berarti basuh wajah sampai niat? Jadi wudu kudu tertib. Lah kok ono rukun bareng? Nah, ulama itu kan, jadi kadang gak dipilihan, kadang salah itu ya serah dipilihan. Kalau kau jadi kiai ngaji, cucu hadirin yang wedo ayu, itu gelem ra gelem salah. Orang dulu dianggap sombong, dulu ya dosa tenan. Karena sing imane kuat, gak apa-apa, nah, kau masalah, yakin masalah. Jadi serah dipilihan, jadi hidup itu banyak yang gak punya pilihan. Kalau mulang teng mriki ngrasa dosa, mosok mulang ning arepe para kabeh ngrasa dosa. Tera mulang yang rasa dosa, dikongkon orang nurut. Yes, mbah bener mbah ora sewa alam wis ben kok pengiram diambak sing itu. Jelas kula tetap ngrasa robana dzalamna napa anfusan. Kita ndak punya pilihan. Kula berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama. Orang nurut iku ya dosa diutus ulama, nurut iku ya koyo ora pati sopan ngarepe kiai mulang. Nak sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah. Hukume jelas dadi napa hukume? Jelas. Cetok. Dari malah karuan, malah penak, sampai anu penak, hukumnya jelas. Bukan kalau terus nongi. Jadi ada satu statement hukum yang memang enggak ada pilihan, kayak tadi ya ngadeg, niat, takbir atau apa bahasa wajah, niat. Sekarang takbir, takbir sama niat dulu mana? Yuk, dulu niat apa dulu takbir? Niat, lah nak niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umatku dia ini gak jelas ya. Jadi dawe para ulama teng sara-sara itu, ilmu itu kadang enggak bisa dijelaskan. Karena tadi, yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadep, niat, niat, takbir. Lah anak gue kepen tertib yang ini niat deh. Usolli fardhu dzuhri jek lungguh. Bariku takbir. Takbir setengah huruf ngadep. Lagi nomor telu. Ngadek, takoki gurumu, lho kok lagi ngadek, kan nomor telu pak. Jadi memang gak ada pilihan, jadi dalam hidup itu kadang gak ada pilihan. Makanya aku rasa sok suci, hidup itu gak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting gak? Penting. Tapi kancana wong fasik itu haram, mari katut. Tapi kancana wong fasik itu haram, mari katut fasik. Ini ngembarno wong fasik, umati Rasulullah, ya haram, umati Nabi juga ngembarno. Kancanan ya haram, ngembarno. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya, kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu ndak banyak pilihan. Jadi dilema dari si buri-buri dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak, takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti enggak ada pilihan. Motifem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes opoe pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti ku.